Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله سننسى كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى تسكلا لنبع نعمتها kembali dengan kalian nikmat dari Allah Ta'ala hidayah dan taufiknya dan diberikan kesempatan kekuatan untuk bermajlis di malam ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan sebab kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, sehingga dengannya semoga kita diberikan hidayah, diberikan kekuatan taufik untuk mengamalkan ilmu, untuk kemudian bertambah pokok keimanan dan kekuatan kita. Walladzina tadawu zadahum huda atahum taqwa. Orang yang mau menempuh petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala akan tambah al-huda, petunjuk baginya. Dan Allah Ta'ala akan berikan kepadanya ketakwaan. Diberikan mudahan, hidayah, taufik untuk menjalankan hidayahnya Allah, mengaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga terwujudlah takwa yang dengannya seseorang ketika menghadap Allah SWT berarti memiliki bekal, sebaik-baiknya bekal, semanfaat-manfaatnya bekal. Ketaklah ketika kita telah pasti menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka bukanlah harta yang bermanfaat bagi kita, bukanlah anak keturunan yang mungkin dulu di dunia kita banggakan, namun di hadapan Allah tidak lagi bisa ada manfaat dan gunanya, kecuali kalau harta atau anak itu bisa menjadi sebab kita semakin bertakwa kepada Allah, menjadi kalbu kita, menjadi kalbu salim, kalbu yang selam, karena isinya keimanan, ketakwaan. Maka Allah Ta'ala menegaskan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man tallaha biqalbin salim. Di hari kelak tidak ada lagi manfaatnya harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan hatinya yang salim, selamat. Yang hatinya diisi dengan ketakwaan. Kapan itu? Ketika seseorang dengan ketakwaannya hati terwujud dalam kehidupannya hari-hari mengagungkan syiar-syiar agamanya Allah, hidup dengan syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa may antina iraqa fa inna min taqwa qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar agamanya Allah, maka itu termasuk ketakwaannya. Atwa ha huna yusiru ila sadri. Rasulullah SAW isyarat ke dadanya dan beliau mengatakan takwa itu di sini, takwa di sini, takwa itu di sini. Asal takwa adalah di sini. Makanya Allah Ta'ala menyatakan fa inna min taqwal qulub. Sungguhnya yang demikian termasuk ketaknya hati. Apa wujud ta'zim syairah, mengagungkan syiar-syiar agama Allah SWT. Termasuk misalnya kita sholat, ini adalah syiar agama Allah yang kita mesti agungkan. Demikianlah seterusnya. Qanibidin rahimahnya rahmatullah. Kali kita melanjutkan pembahasan kita, kitab Al-Awaid karya Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Bakar Ma'ruf Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, mana kita menjelaskan oleh beliau satu faedah yang berharga dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-15. Wallazi ja'ala lakum arda dalula amsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nusur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi untuk kalian bumi ini adalah dalula, tunduk, mudah, gampang untuk dilewati, untuk dilalui. Kemudian kita bisa jalan di atasnya, kita bisa mengelola untuk kita tanami, untuk kita gali, dan sebagainya. Famsufi manakibiha, maka berjarak kalian di penjuru-penjuru bumi di permukaan ini. Wa bumi rezeki, dan makanlah rezeki bumi yang Allah Ta'ala telah sediakan. Wa ilaihin nusur, dan kepada Allah kalian akan bakal kembali. Kesimpulan dari ayat ini kita jadi penutup. Disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala, fadammanat ayatul dalalah ala rububiyyati wa wahdaniyyati wa qudrati wa hikmati wa lutfihi. Maka ayat ini mengandung penunjukan terhadap rububiyahnya Allah, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Menjadikan bumi ini tundukkan, dimudahkan bagi manusia. Allah Ta'ala jadikan bumi keadaan demikian, dan kemudian Allah Ta'ala sediakan bagi manusia rezekinya di bumi, di muka bumi ini. Ini juga rububiyah, perbuatannya Allah, kuasnya Allah Subhanahu wa taala. Wa wahdaniyyati, dan keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadikan demikian itu hanyalah Allah yang menciptakan bumi, menjadikan bumi sedemikian rupa sehingga penuh kenikmatan, penuh kenyamanan untuk tempat tinggalnya manusia, untuk tempat manusia ngais rezekinya. Ini adalah menunjukkan wahdaniyatillah, maha esanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Wa qudrati, dan maha mampunya Allah, maha kuasanya Allah, hikmati, dan maha memiliki hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang dijadikan sekecil apapun makhluk, selembut apapun makhluk, apalagi yang besarnya, tidak ada sia-sia, tidak. Semuanya hikmah, ada tujuan, ada guna dan manfaat, tidaklah sia-sia. Walufihi, dan lembutnya Allah SWT kepada kita hambanya. Yang pertama di surah Al-Mulk ayat yang 15, Allah Ta'ala menunjukkan rububiyah, uluhiyah, wahdaniyah, kudrahnya Allah, mahiknya Allah, maha kasih sayang dan lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, wa dzkir bi ni'amihi wa ihsani. Ayat ini juga mengandung peringatan kepada kita tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala dan maha ihsan Allah, maha baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Ta'ala ingatkan kepada kita tentang nikmat-nikmatnya Allah. Dan ihsannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, wa ahsinu kama ahsanallahu ilaik. Ini berbaiklah kalian sebagaimana Allah Ta'ala telah buat baik kepada kalian. Allah Ta'ala mengatakan kita tidaklah pun Allah biarkan sia-sia diberikan rezeki kita sudah disediakan oleh Allah, diberikan sarana kehidupan oleh Allah SWT, dan Allah Ta'ala tidak biarkan kita untuk kemudian tersesat. Itu saja maka Allah Ta'ala utus Rasulnya, utusannya kepada kita membawa dinul haq, al-huda wa dinul haq, petunjuk dan agama yang hak. Kemudian wa tahdhim minar rukuni ad-dunya wa tihadiha wa man mustaqirran, dan ada peringatan Allah Subhanahu wa taala, tahdzir, peringatan dari merasa cukup terhadap dunia dan menjadikannya sebagai tempat tinggal untuk selama-lamanya. Diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian merasa cukup dengan dunia ini dan merasa dunia ini adalah sebagai tempat tinggal lama-lama. Karena dunia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana. Tujuannya adalah akhir. Dunia sekedar tempat berlalu. Kita memperbanyak bekal akan mengadakan perjalanan akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menjadikan dunia sebagai sarana menggapai bahagia akhirat. Wabtaghi fima ataka Allah dar akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Cari fima ataka Allah, dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada engkau dari sarana kehidupan dunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, jasa, nyawa, rezeki, keluarga, pekerjaan dan sebagainya, fasilitas kehidupan dunia ini, gunakanlah untuk mencari apa? Dar akhirat, kebahagiaan negeri akhirat. Datang sanksi bagi minat dunia. Jangan engkau merupakan hidupanmu di dunia. Tetap dunia pun dicari, dinikmati, gunakan karena butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh sarana untuk menjalani kehidupan. Maka perlu bekerja, perlu berusaha, dan Allah telah perintahkan untuk kita meraih rezeki. Tapi setelah dapat, tidak hanya cukup sekedar makan, minum, berpakaian, tidur, bertempat tinggal, kemudian tidak persiapan untuk kita berbekal kepada kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang kekal, abadi, kelak di akhirat, yang sampai dunia melupakan kalian dari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Si Allah Ta'ala menyatakan wa kulu min rizqi, maka dari rezeki yang Allah Ta'ala sediakan di bumi ini gunakan. Namun Allah Ta'ala ingat wa ilaihi nusur, kepada Allah Ta'ala kembali. Jangan kemudian rasa berhenti sekedar kehidupan dunia ini saja. Banusrah fiha syair ladahi wa jannati, bahkan kita dituntutkan untuk sedar dunia ini mengalir perjalanan menuju negerinya dan surganya, negeri Allah darul akhirah wa jannati dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan dunia ini untuk irab dan perjalanan menuju ke sana, untuk tidak lambat-lambat. Allah Ta'ala perintahkan wa syari'u ila maghfiratin rabbikum jannatin arduha samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin, segeralah kalian menuju ampunannya Allah dan surganya Allah yang seluas langit-langit bumi. Segera maksudnya apa? Persiapan bekal jalanan tersebut, jangan lambat-lambat, jangan tunda-tunda. karena datangnya cepat. Allah Ta'ala bahasakan akhiratul derajat besok hari. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ghad besok akhirat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah itu bekal sebaik-baik adalah takwa. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dannya masing-masing jiwa perhatikan apa yang sudah dia lakukan. Dia persiapkan lighad untuk hari besok. Kalau datangnya besok, jangan tunda persiapan besok lusa, besok pekan depan, bulan depan. Terlambat. Namanya besok, siapanya tidak lain. Hanya hari ini. Hari ini. Jangan nanti tiba aja baru menyatakan, Rabbi laula akhalani ila jalin qorfa saddaqakum salihin. Oh Rabbku, sekiranya engkau tunda ajal, aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang beramal soleh. Terlambat. Wala yu'akhkhiru nafsan idza jaa'a ajalha. Allah Ta'ala tidak akan menunda ajal kalau memang sudah waktunya datang. Tak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khabirum bima ta'lun. Maka Allah Ta'ala katakan, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wa taqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wallahu khabirum bima ta'lun, dan Allah Ta'ala Maha tahu apa kalian berbuat. Allah Ta'ala kembali ingatkan, wala takunu kallazina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika hum fasiqun. Jangan kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, yang kemudian Allah jadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Mereka orang-orang fasik. Kharij anittah, keluar dari ketaatan, tidak peduli dengan taat kepada Allah. Ini orang-orang fasik. Orang-orang yang lalai untuk persiapkan dirinya menghadap Allah. Wa ilaihi nur, kepada Allah kalian bakal kembali. Nah, khalifidin zakumullah. Itu yang juga diwasikan, perintahkan oleh Allah Ibrahim kepada kaumnya. Innama ta'buduna min dunillah la yamliku lakum rizqa wa lahu indallahi rizqa wa abuduhu wa surula wa ilaihi turja'un. Kalian sembah lain Allah itu, tidak mereka punya kuasa, tidak punya hak memiliki untuk memberi rezeki kalian. Carilah dari si Allah rezeki. Allah lah yang beri rezeki. Namun jangan lupa, wa'budu, beribadahlah kalian kepada Allah. Bersyukuru, bersyukurlah kalian kepada Allah. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah kalian bakal kembali. Itu. Kapan berarti persiapannya? Hari juga. Jangan ditunda-tunda. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrakum billahi gharur. Janganlah kehidupan dunia ini melalaikan kalian lalai pada kehidupan yang sebenarnya, dan janganlah setan si tukang menipu itu bisa melupakan kalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bumi. Ayat ini Allah ingatkan, pencipta kita, tempat yang kita sudah diberikan oleh Allah, rezeki kita, namun jangan rasa cukup situ saja. Karena kita akan kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan masing-masing bagaimana kita nanti ketika menghadap Allah. Bekal apa yang kita bisa berikan di hadap Allah. Sekali lagi, bukanlah harum, bukanlah kedudukan, bukanlah pangkat jabatan. Qala rahimahullah ta'ala, walillahi ma fi dhimni hadhihi al-ayah min ma'rifati wa tauhidi wa tadhkiri bi ni'mi wal hassi ala siri ilaihi wal isti'dadi li liqaihi wal qudumi ilaihi. Walillah. Ini adalah konteksnya adalah ya ini kaku acung. Ya. Duhai, bagusnya ayat ini. Satu ayat. Surah Mulk ayat 15 ini. Ini puji. Duhai bertepuk begitu bagusnya. Apa yang dikandungi ayat ini? Berupa pengalaman kepada Allah, berupa tauhid, menauhidkan Allah, pernyataan Allah subhanahu wa ta'ala tentang nikmatnya Allah, dorongan untuk segera mengadakan perjalanan menuju Allah dan menyiapkan bekal untuk pertemuan dengan Allah dan hadap Allah. Walillahu bi'annahu subhanahu yatwi hadidar kalam takum. Dan sebagai pemberitahuan, pastinya Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat bumi ini seakan-akan tidak ada lagi. Nah, Allah Ta'ala akan mencernakan bumi ini seperti tidak ada sebelum yang ada tinggal akhirat nantinya. Anau yuhi ahra bahma amatahu wa ilaihi nusur. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan hidupkan penduduk bumi ini di hari kebangkitan setelah kematiannya mereka dan kepada Allah mereka kembali. Sehingga dunia ini bantu loncat. Sebagaimana yang kita sebutkan, apa yang dinyatakan seorang penyair disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di Muqaddimah Kitab Riyadhus Shalihin. Falam nadaru nadaru biha falam alimu annaha laysat lihayi watona. Ketika mereka memperhatikan dunia, maka mereka tahu bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal orang yang inginkan hidup. Kalau pengin hidup, bukan tempat tinggal di dunia. Kenapa? Pasti di dunia, pasti tinggal. Nah, tempatnya orang hidup adalah akhirat, kehidupan kekal. Maka ketika tahu yang demikian, ja'aluha lujjatan wa takhadhu salihal amali fi asfuna. Mereka menjadikan bumi ini, dunia ini sebagai batu loncat, pengantar, dan mereka menjadikan amal-amal soleh sebagai kendaraan untuk melewati dunia ini. Nah, amal-amal soleh. Selesai bahasan faedah yang berharga dari ayat 15 surah Al-Imran. Inilah nikmatnya. Satu ayat dijelaskan oleh orang yang berilmu, ulama, kita kemudian bisa memetik faedah-faedah yang ada. Ternyata di ayat tersebut ada pelajaran yang mendalam. Nah, selanjutnya faedah. Faedah berikutnya, kata beliau di halaman 25, lil insani kuwatan. Kuatun ilmiah nadiyah wa kuatun amaliyah iradiyah. Manusia itu memiliki dua kekuatan. Dua kekuatan, dua potensi. Kekuatan ilmiah secara ilmu nadiyah pandangannya. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan ilmiah nadhariyah, potensi kemampuan dari si ilmu pengetahuan. Yang kedua, kuatan amaliyah iradiyah, kekuatan amal. Kehendak untuk beramal. Nah, kekuatan ilmu itu secara dasar bisa disingkat dengan teori. Punya teorinya. Nah, kekuatan amal itu berarti aplikasinya. Nah, diaplikasikan ilmunya itu. Dipraktikkan. ilmunya dalam bentuk praktek. Qala rahmallahu sa'adatu tamatu mauqufatun 'ala istikmalihi kuwataihil ilmi wal iradi. Dan bahagia dia manusia, kebahagiaannya secara sempurna, maka itu tergantung kepada tingkat kesempurnaan dia pada dua kekuatan ini. Jadi dua kekuatan ini menjadi barometer dan parameternya dia, apakah nanti setingkat seberapa dia akan dapat keberuntungan dan kebahagiaan. Semakin kuat ilmunya dan semakin kuat amalannya, semakin sempurna kebahagiaannya dia. Namun sebaliknya, semakin lemah, semakin kurang ilmunya dan amalannya, semakin jauh pula kebahagiaan dan keberuntungan. Ini ditentukan oleh dua kata, tergantung pada dua kekuatan. Kalau ada ilmu saja sudah beres, sudah masuk golongan jauh, orang bodoh, dungu. Apalagi untuk beramal, ilmunya enggak ada. Ilmu ada tapi terbatas. Nanti amalannya terbatas. Jazakumullah. Kita lihat keterangan beliau. Wal istimalul quwwatil ilmiyah innama yakun, kajiannya kesempurnaan kuat kekuatan ilmu itu terrealisasi terwujud ma'rifati fatihi wa ba'ihi, dengan mengenal penciptanya fatirihi wa ba'ihi, penciptanya. Kekuatan ilmu itu bisa terrealisasi pertama adalah tergantung pada dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal penciptanya, penguasanya. Nah, ini ilmu yang paling pertama, ma'rifatullah. Dan ini adalah dasar pokok, asas kekuatan ilmu yang sebenarnya. Kalau tanpa ini, ilmu yang itu enggak ada artinya, enggak ada manfaat, bahayanya bisa jadi lebih besar. Walaupun kelihatan ilmu itu bermanfaat, berguna, tapi kalau tidak diberi ilmu yang dasar pokok mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka bahayanya lebih besar pada gunanya. Maka ilmu ma'rifatullah inilah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita sebelum ilmu-ilmu yang lainnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dzalika wa lil mu'minin wal mu'minat. Fa'lam, berilmulah. Ilmu apa? Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Ilmu aqidah tauhid, ilmu ma'rifat Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, bima fatiri wa barihi wa ma'rifati asma'i wa sifati wa ali. Kekuatan ilmu itu tidak akan sempurna kecuali dengan cara realisnya terwujudnya dengan adanya pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu aqidah tauhid. Wa ma'rifat tariq allati tusilu ilaihi wa ma'rifat afatiha wa ma'rifat nafsihi wa ma'rifat uyubiha. Kemudian mengenal jalan yang akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal jalan yang mesti dilalui yang akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. jalannya disebut apa ya namanya? Nanti jalan adalah disebut subul salam, jalan-jalan keselamatan. Yang akan mengantar kemana? Sampai kepada Allah, berjumpa bertemu dengan Allah. Di mana? Dari salam, negeri keselamatan. Inilah juga disebutkan oleh Asy-Syaikhur Rahman Nasir Asy-Syi'di rahimahullah taala di ayat yang ke 17 surah Al-Maidah. Ayat 16. Saya baca bersama tafsirnya. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ke-16 surah Al-Maidah, "Bihillahu man ittaba'a tuwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nubi'nihi wa yahdihim ila siratim mustaqim." Allah Ta'ala akan menunjuki melalui Al-Qur'an orang-orang yang mengikuti ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ditunjuki Allah terhadap kepada subul salam, jalan-jalan keselamatan. Beliau menerangkan Imam As-Sa'di rahimahullah, yakni tadi bihi man istahada arsala bulu mardatillah wa saqasduhu hasanan subul salam allati muslimu sahibaha min adab tusiluhu ila dari salam wa ilmu bil haq wa amal bihi. Kata beliau, yaitu Allah Ta'ala akan menunjuki melalui Al-Quran, dengan sebab Al-Quran, orang yang bersungguh-sungguh dan orang yang bersemangat untuk mendapatkan capai ridhonya Allah. Tujuannya adalah tujuan yang mendapatkan ridho Allah. Ridha Allah Subhanahu wa taala. Fasara qasduhu halan, sehingga tujuannya baik, ingin mendapatkan ridha-Nya Allah. Terus apa yang dia cara untuk mendapatkannya? Allah Taala memberi petunjuk pada dia melalui Al-Qur'an, subul salam, jalan-jalan keselamatan yang harus dia lalui. Akan menyelamatkan orang yang melaluinya dan azab, dan akan mengantarkannya sampai ke Darussalam, negeri keselamatan. Berupa itu mudahnya sarananya apa? Wa ilmu bil haq, berilmu tentang kebenaran, wal amal bihi, amalnya. Dan al-haq itu adalah tidak lain wallah Allah Ta'ala, dan apa yang datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kabi anna Allah al-haq, yang demikian kata Allah adalah dan yang maha hak, yang maha benar. Wa anna yad'una min dunil batil, dan semua sembah-sembahan yang selain Allah, yang disembah, yang diagungkan oleh manusia, walatil, semuanya batil, kebatilan. Dialah Allah Subhanahu wa taala al-haq, zat yang maha benar. Dan apa datangnya dari sisi Allah itu kebenaran mutlak, enggak diragukan. Al-haqqu min Rabbika fala kunanna min mumtarin. Kebenaran itu apa yang datangnya dari sisi Rabb-mu. Maka jangan engkau termasuk orang-orang yang ragu. Nah, itu yang harus kita ngerti, yang harus kita gali, yang harus kita ilmi. Yang itu nanti kalau kita titik, kalau kita lalui, terus jalani, Allah Ta'ala akan berikan tambahan-tambahan, petunjuk. Kemudian kita akan di ketakwaan, sampailah kita mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Walladzina tadawwasaw huda wa taqwa. Siapa yang menempuh petunjuk, Allah Ta'ala akan tambah petunjuknya dan Allah Ta'ala akan berikan takwa. Takwa itu ya terkumpulnya ilmu fiqh wal amal saleh. Kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Punya ilmunya diamal. Ini rahasianya kenapa Rasulullah telah di pagi hari yang diminta sama ilmu yang terakhir amal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sebenarnya sudah kita kaji. Nah, sekali lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama, sifat, perbuatan-perbuatan Allah, kemudian mengenal jalan yang akan mengantarkan kepada Allah. Tidak ada petunjuk syariat ya agama Allah. Itu harus kita tahu. Kita mengenal Allah, diantaranya kemudian Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita melalui Rasulnya, disampaikan kepada kita rincian jalan-jalan harus kita lewati, rincian pas syariatnya. Ini yang diperintahkan kita jalankan, ini yang sekarang kita tinggalkan, ini halal yang boleh kita gunakan, yang boleh kita konsumsi, ini yang haram, ini yang kita hindari. Terus demikian kajian ilmu. Terus tambah ilmunya, itu juga tambah amannya. Punya semangat, punya kesuhan. Seperti yang beliau terangkan tadi, untuk menggapai ridhonya Allah itu harus punya kesungguhan dan punya semangat. Males ya, gak akan sampai. Walladzina tadzaddu zadahu dawa atau tafaq. Harus ditempuh untuk itu. Mujahadah, punya kesungguhan. Ikhlas lama yang semangatlah engkau terhadap apa yang bermanfaat. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Wala ajaz, jangan pesimis, jangan lemah. Harus semangat. Dalam hal kebaikan, dalam hal yang bermanfaat. Walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh menempuh jalan kami, kata Allah, maka kami akan tunjuki dia kepada jalan-jalan kami. Jalan akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala yang tunjuki. Maka kali ilmu, semangat, insyaAllah, iringin doa, jangan pesis, kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau memberikan kelengkapan lagi apa yang harus kita ilmui. Wa ma'rifatu aqatiha, mengetahui bahaya-bahaya yang mengancam. Jalan yang dilewati itu ada halan-halan, hambatan-hambatan. Cobaan-cobaan, ujian. Nah, harus diketahui. Siapa ibaratnya itu punya jalan, tahu jalannya, kita ngerti sisi bahaya. Sebaik itu kami hindari. Oh, jangan minggir-minggir. Masuk, jangan. Lurus. Jangan melampaui batas. Jangan melanggar batas. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, ala inna li kulli maliki hima, hima Allah maharimu. Ketahuilah setiap penguasa itu mesti punya batasan. Dan batasannya Allah itu adalah apa yang haramkan, jangan dilanggar. Batasan Allah itu apa yang Allah haramkan, jangan dilanggar. Berarti ada aja yang halal-halal, boleh-boleh, apalagi wajib, yang haram jangan dilanggar. Nah, selamat kita. Itu ibaratnya batas, ibarat jalan. Pagar-pagar itu perkara yang haram. Kalau kita lewat pagar, berarti jatuh jurang ke haram. Jangan. Harus kita tahu afaatnya. Wa ma'rifati nafsi wa ma'rifati uyubi. Begitu juga kita harus mengetahui pasatis kita, diri kita, kita kenal. Kita ini manusia, banyak Allah, punya kurangan, punya kebatasan. Nah, Masuk kekurangan ilmu, keterbatasan ilmu, harus belajar. Punya nafsu, syahwat, harus ditundukkan. Punya kesenangan-kesenangan, harus arahkan. Dan kesenangan itu kemudian melanggar kita, merupakan tak asal senang kemudian dituruti. Harus dipilih. Ini senangnya saya ini dalam hal yang B, dalam hal mendatangkan manfaat, mendatangkan pahala. Gitu. Oh ini saya sih, tapi ini haram hidup ini. Nanti ya kan, oke, selamat atau enggak, masalah gitu saja. Nah, harus kita juga kenal diri kita. Kata beliau, wa'arifati uyubah, tahu aib-aib kekurangan diri. Untuk biasa ngeri, kamu itu punya kekurangan diri kamu apa? Saya emosi misalnya, rem maksudnya, sampai kemudian tak kendali. Kamu punya kekurangan diri apa? Tanya, kamu kalau dikasih amanah salah ini kamu nanti lemah kamu tuh bisa menjalannya. Pilih kamu supaya jangan berat-beratkan diri yang kamu tidak sanggup. Kalian tahu kapasitasnya. Masing-masing punya ya ini kelemahan-kelemahannya itu dibenahi, itu betul-betul diperhatikan. Kata beliau, "Fabihadil ma'aril khamsah, dengan lima macam pengetahuan ini tadi, lima macam pengetahuan ini tadi. Pertama, ma'rifatullah, mengenal nama-nama dan sifat perbuatannya Allah. Kedua, yang ketiga, mengenal jalan yang akan mengarahkan kepada Allah. Keempat, mengenal sisi-sisi bahaya jalan yang akan dilalui, ancamannya. Yang kelima, mengenal diri dan kekurangan dirinya." Ya suluk maluku wal ilmiah, maka akan bisa dia dapatkan kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu. Wa ala nas a'rafuhum biha wa a'taqu fiha. Sepinter-pinternya orang dan dalam-dalam ilmunya manusia itu orang yang mengetahui lima pengetahuan tadi. Lima pengetahuan tadi. Mengenal Allah. Mengenal nama-nama dan sifat-sifat perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenal, mengetahui jalan yang akan mengantarkan kepada Allah. Dan keempat, mengenal yakni sisi-sisi ancaman bahaya ketika kita hendak berjalan menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Supaya selamat dari ancaman bahaya tersebut. Yang kelima, mengenal kapasitas diri kita. Ketangan kita untuk dibenahi. Kalau kita berangkat sebutkan Allah punya sifat dolum jahulah, nah ini PR kita. Doluman banyak berbuat dolim, jahulah banyak kejahilan. Ini harus kita yaitu tangani kekurangan diri kita ini. Nah, insyaallah lima macam arifah, ma'arif, pengetahuan itu kata beliau akan menjadikan yakni kesempurnaan kekurangan ilmu. Harus satu ya. Ini kekurangan ilmu. Ini kekuatan amal. Insyaallah kemudian beliau akan membawakan dalilnya. Dan golongan manusia dari kekuatan ilmu dan amal manusia ini akan tergolongkan menjadi berapa golongan, berapa kriteria. Dia akan belum jelaskan. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan di sini sementara. Insyaallah kalau ada kekurangan kesalahan saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.